Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'il Muhammadiyah karya al-imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita telah mengawali sebuah bab yang menceritakan kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bab ke-47. Ada beberapa hadis yang telah kita baca dalam bab ini. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya di hadis 335. Qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman. Qala haddatsana Affan. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah. An Humayd. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bercerita tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan, lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat dibandingkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini gambaran ideal hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, mencintai dan dicintai. Kemudian poin yang berkaitan dengan bab kita, apa yang diungkapkan selanjutnya? Wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalika. Wa kanu, dan dahulu kala para sahabat, idza ra'awhu, jika mereka melihat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakumu, tidaklah mereka bangkit berdiri lima ya'lamuna, dikarenakan apa yang mereka ketahui, min karahatihi lidhalik, dari apa? Ketidaksukaan Rasulullah SAW terhadap hal tersebut. Dan para ulama menjelaskan, larangan berdiri ini ketika seorang berdiri penghormatan. Yang kadang kita dapati ini pada sebagian seremonial. Ketika seorang pemimpin atau pimpinan instansi atau orang yang dianggap punya kedudukan jabatan, orang duduk dalam ruangan, kemudian orang yang ini datang, semuanya berdiri. Berdiri di tempatnya masing-masing. Maka berdiri yang seperti ini termasuk apa? Yang terlarang. Sedangkan kalau orang berdiri untuk menyambut, ini enggak masalah, ini tidak mengapa. Sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik ketika beliau datang ke masjid setelah 50 hari diboikot dan turun ayat diterimanya taubatnya beliau dan dua sahabat yang lain. Maka ketika beliau datang ke masjid, beberapa sahabat menyambut, menyongsong beliau, berdiri. Dan Rasulullah tidak melarang mereka. Nah, dari hadis-hadis yang ada, antara larangan berdiri dengan orang yang melakukan berdiri, maka kesimpulan tadi yang diambil oleh para ulama, bahwa larangan berdiri itu larangan penghormatan. Berdiri di tempat, diam saja, hanya sekedar untuk menghormati. Tapi kalau dia berdiri guna apa? Menyambut, menyongsong seorang yang baru datang, maka ini dibolehkan. Jadi jangan sampai apa? Salah sikap nanti sebagian orang karena mendengar tentang larangan berdiri, tamu datang atau orang datang ya dibiarkan saja, tidak disambut. Nah, ini juga salah faham tentang apa masalah larangan berdiri. Berikutnya kita akan membaca sebuah hadis yang cukup panjang. Qala haddatsana Sufyan ibn Waqi'. Qala haddatsana Jumay' ibn Umair ibn Abdurrahman al-Ajli. قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هاله زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هاله عن الحسن ابن علي. dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma Hasan berkata, qala sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah. Aku bertanya kepada bibiku, yaitu Hindun. Wa kana wassafan. Hind ibn Abi Halah. Pamannya namanya apa? Hind Abi Halah. Ini hadis, sebagian hadisnya sudah berlalu di awal kitab. Yang dikatakan apa? Wassafan, pandai mensifati anhilyati Rasulullah SAW. Tentang sifat-sifat, tentang perhiasan Rasulullah SAW. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an. Dan aku sangat ingin beliau memberikan, menceritakan tentang sifat Rasulullah SAW sebagiannya. Faqala kana Rasulullah SAW fahman mufakhama. Maka diceritakan bahwa Rasulullah memiliki tubuh yang apa? Tegap dan gagah. Yatala'la'u wajuhu tala'lu al-qamari laylatal badri. Ini juga sudah berlalu. Wajahnya bersinar seperti bersinarnya rembulan di bulan purnama. Fadzakara al-hadis bitulihi. Kemudian diceritakan hadis itu dengan lengkap sebagaimana yang kita sebutkan di awal kitab ini. Qala al-Hasan. Kemudian tambahan yang ada di sini. Fakatamtuha al-Husayna zamanan. Hasan menceritakan bahwa ilmu yang beliau dapatkan ini dari sang paman, paman dari jalur ibu, itu disembunyikan dari saudaranya. Siapa? Husain. Dia simpan dulu ilmu tersebut dari saudaranya Husain. Thumma haddatsuhu. Baru setelah berapa waktu diceritakan ilmu yang didapatkan dari sang paman. Fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi. Maka aku dapati ternyata dia sudah mendahuluiku dalam masalah ini. Maka ini persaingan yang baik. Persaingan dalam ilmu antara saudara. Jadi ya, yang perlu dicontoh. Jadi kadang sebagian bersaing dalam urusan apa? Dunia saja. Tapi lupa untuk bersaing dalam masalah ilmu. Sedangkan ayatnya memerintahkan kita untuk apa? Fastabiqul khairat. Seringkali orang lebih cenderung bersaing dalam urusan dunia. Kakaknya, wah sudah punya mobil, aku harus punya mobil. Adiknya sudah punya rumah, aku harus punya rumah. Nah ini yang kita dapati pada umumnya manusia. Tapi lihat, Hasan dan Husain bersaingnya dalam masalah apa? Ilmu. Fasa'alahu amma sa'altu anhu. Maka ternyata Husain sudah bertanya kepada paman, apa yang aku juga bertanya tentangnya. Wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa syaklihi. Falam yada' minhu syai'an. Bahkan ternyata Husain sudah lebih hebat lagi adiknya ini. Bertanya kepada bapaknya, siapa bapaknya? Ya tentunya Ali radhiyallahu anhu. Tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya, keluar dari rumahnya, bentuk tubuhnya bahkan tidak meninggalkan sedikit pun dari keadaan beliau. Dan kita sudah singgung di awal penjelasan tentang cerita ini. Loh, bukankah Hasan Husain itu bertemu dengan siapa? Rasulullah SAW. Iya, bertemu tapi masih kecil. Sehingga memorinya, memori anak-anak yang belum terlalu memperhatikan keadaan orang dewasa begini dan begitu, mereka menghafal sebagian hadis dari Rasulullah SAW. Tapi mereka bertanya untuk memastikan, menguatkan memori mereka tentang sang kakek. Qala al-Husain. Nah, kemudian ceritanya beralih kepada apa? Husain. Yang bertanya lebih lengkap tadi. Fasa'altu abi. Maka aku bertanya kepada bapakku, yaitu Ali radhiyallahu anhu, an dukhuli Rasulullah sallam. tentang bagaimana kalau Rasulullah itu masuk rumah. Faqala kana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata azza'in. Maka beliau dahulu kala ketika masuk rumahnya, beliau akan membagi waktunya menjadi tiga bagian. Subhanallah. Manajemen. Gitu ya. Manajemen waktu. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Jadi mereka bisa mengatur waktunya dengan baik. Dan ternyata itu sudah dilakukan 14 abad yang lalu oleh sosok yang sering kita katakan apa? Sebagai teladan kita. Sedangkan kita apa? Mengatakan teladan tapi tidak menteladaninya. Bagaimana pembagian tiga waktu tadi? Juz'an lillahi, wa juz'an li ahlihi, wa juz'an li nafsihi. Satu bagian untuk Allah, artinya beliau apa? Berfokus di waktunya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa juz'an li ahlihi, bagian untuk keluarganya. Ngobrol dengan mereka, mengingatkan mereka, menasihati mereka. Seperti kisah hadis apa? Abu Zar'in. Tentang 11 tipe suami. Ini bagian dari bagaimana Rasulullah memberikan waktu untuk keluarganya. Bercanda, bercengkrama, berbicara dengan mereka. Wa juz'an li nafsihi. Kemudian apa? Bahasa kerennya hari ini apa? Me time. Satu bagian lagi untuk dirinya. Untuk apa untuk dirinya? Mungkin bukan untuk dirinya seperti sebagian kita sekarang. Kemudian untuk ngumpul dengan teman-temannya. Untuk santai dirinya sendiri. Yang untuk dirinya sendiri. Thumma jazza'ahu juz'ahu bainahu wa bainan nas. Kemudian beliau bagi bagian sepertiga untuk dirinya itu bukan untuk dirinya saja. Tapi apa? Beliau bagi lagi bagiannya ini antara manusia. Artinya bagian diri, untuk diri beliau diberikan untuk siapa? Untuk umatnya. Jadi bukan me time-nya orang hari ini ingin menyendiri, ingin asik sendiri, tidak. Tapi bagaimana bagiannya itu bermanfaat untuk orang lain yang lebih luas. Jadi subhanallah, satu bagian bagaimana hubungannya dengan Allah, satu bagian bagaimana hubungannya dengan siapa? Keluarga, dan satu bagian bagaimana hubungannya dengan umatnya. Fayaruddu dhalika bil khasati 'alal 'ammah. Maka di bagian ini beliau memberikan jawaban atas pertanyaan, atas permintaan baik orang-orang khusus maupun secara umum para sahabatnya. Ini menunjukkan memang ada sahabat-sahabat yang apa? Dekat dengan Rasulullah SAW. Dan ini ma'ruf, begitu ya. Kalau kita membaca sirah, di biografi sebagian sahabat disebutkan, ini sahabat dekat Rasulullah SAW. Tidak pernah apa absen dari peperangan dengan beliau dan sebagainya. Wala yadakhiru anhum syai'a. dan beliau tidak pernah menyimpan, menyembunyikan dari mereka sesuatu pun. Baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Sebagaimana disebutkan tentang apa? Dalam bab sabar, di dalam Riyadhus Shalihin. Ketika diceritakan sebagian sahabat datang, sebagian kalangan Ansar datang untuk meminta kepada Rasulullah, beliau beri. Kemudian datang lagi yang meminta, diberi lagi. Datang lagi yang meminta, diberi lagi sampai habis. Apa yang beliau punya? Kemudian mengatakan, seandainya aku punya sesuatu, tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Subhanallah. Wa kana min siratihi fi juz'il ummati itharu ahli al-fadli bi'idnihi wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid dini. Kemudian di antara sirah Nabi SAW, cerita tentang beliau dalam bagiannya untuk umat itu, beliau mendahulukan orang-orang yang punya keutamaan dengan izinnya. Dan beliau membagi, mendahulukan seseorang sesuai dengan kadar apa, keutamaan mereka dalam agama. Jadi masyarakat, manusia, tentu kedudukannya satu dengan yang lain berbeda. Hal ini hal yang wajar. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak apa, pukul rata. Memperlakukan orang dengan apa, sikap yang sama, tidak. Orang yang punya keutamaan diperlakukan berbeda. Dengan keadaan yang berbeda pula. Dan poinnya yang paling berat adalah orang yang punya keutamaan agama. Selain keutamaan mungkin jabatan tengah masyarakat, kedudukan dan sebagainya. Faminhum dhul hajati, wa minhum dhul hajatain, wa minhum dhul hawaiji. Maka ada di antara orang yang datang kepada Nabi SAW memiliki satu keperluan. Ada yang memiliki dua keperluan. Ada yang punya banyak keperluan. Baik keperluan urusan apa? Agama maupun dunia. Maka beliau menghadapi mereka, memenuhi mereka masing-masing sesuai dengan apa? Kebutuhannya. Fayatashaghalu bihim wa yashghaluhum fima yuslihuhum wal ummata min musa'alatihim anhu. Maka beliau menyibukkan diri melayani mereka. Dan sebaliknya beliau membuat mereka sibuk pada apa-apa yang ada kebaikan untuk mereka dan umat dari pertanyaan maupun permohonan mereka kepada Rasulullah SAW. Wa ihbarihim billadhi yanbaghi lahum. Dan beliau pun mengabarkan kepada mereka hal-hal yang layak mereka ketahui. Kemudian beliau mengatakan, liyuballigh syahidul minkumul ghaib. Supaya orang-orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Di sini pelajaran penting. Apa itu? Agar kita yang mendapatkan ilmu, menyampaikan ilmu itu kepada yang lainnya. Ini sudah sangat sering saya singgung begitu ya. Bagaimana ketika kita hadir khutbah Jumat, pulang menyampaikan kepada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Istri, anak-anak, gitu ya, yang mungkin tidak ikut Jumatan. Hadir di majelis ilmu, pulang sampaikan kepada yang tidak hadir. Ini rantai yang bersambung, rantai ilmiah yang dulu bersambung di antara para sahabat sehingga ilmu itu tersebar. Dan kita sekarang dimudahkan dengan adanya apa? Media sosial ini. Ya tentunya kalau ingin berbagi lebih luas, tapi untuk apa keluarga ya nggak perlu di WA gitu ya. Ngobrol langsung. Nah, waktu yang tadi apa? Bagaimana Rasulullah SAW memberikan waktu untuk keluarganya. Kemudian bukan hanya mereka yang hadir, yang diperhatikan oleh Rasulullah. Wa ablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha. Dan kabarkan, sampaikan kepadaku hajatnya orang yang tidak bisa menyampaikan apa hajatnya. Tidak bisa, ini mungkin tidak mampu menyampaikan, enggak ngerti cara ngomongnya. Atau tidak punya kesempatan untuk datang. Dan ini sebuah mekanisme luar biasa yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena faktanya tidak semua orang punya kemampuan untuk sampai kepada pemimpin, menyampaikan hajatnya. Jadi kalau dalam sistem yang dianut oleh sebagian negeri dengan adanya apa? Perwakilan rakyat. Ini sebenarnya kalau benar-benar dijalankan, itu luar biasa. Tapi sayangnya kadang ini seperti apa? Sindiran dari sebagian orang. Karena sudah menjadi wakil rakyat ya, kayanya ya, wakilnya saja kan, rakyatnya sudah diwakili gitu ya. Senengnya ya, sudah diwakili sama wakil rakyat. Soal rakyatnya enggak punya, sedih ya, kan sudah diwakili. Nah, ini kan sindiran. Bahwa ada jalur yang tersumbat. Tidak tersampaikan. Dengan klaim apa wakilnya rakyat tadi. Maka Rasulullah menegaskan kepada yang hadir, kepada yang bisa datang, silakan sampaikan kepadaku hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya. Dan orang menyampaikan hajat itu ada kebaikan, ada keutamaannya. Apa itu? Fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah. Orang yang jujur, orang yang amanah menyampaikan hajat saudaranya kepada pemimpin sehingga apa? Terselesaikan permasalahan-permasalahan, dijanjikan fa innahu. Maka sesungguhnya man ablagha sultanan, siapapun yang menyampaikan kepada penguasa, pemimpin, hajata man la yastati'u iblagaha, hajatnya orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya, thabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah, Allah akan kokohkan kedua kakinya kelak di hari kiamat. Jadi ini sebuah amanah besar yang apa berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. Pahalanya berbanding lurus dengan tanggung jawabnya. La yuzkaru indahu illa dhalik. Wa la yakbalu min ahadin ghairahu. Maka tidak disebutkan di sisi beliau kecuali apa? Urusan-urusan tadi. Yang memang guna memperbaiki keadaan umat, demi kebaikan umat, dan tidak menerima selain hal itu. Yadhuluna ruwadan wala yaftariquna illa an dhawaqin yahrujuna adillatan ya'ni 'alal khair. Mereka datang masuk kepada Rasulullah ruwad, yaitu perwakilan-perwakilan. Wala yaftariquna illa an dhawaq wa yahrujuna adillatan. Masuk, tidak semua orang datang kepada Rasulullah tentunya, karena begitu banyak, maka yang datang perwakilan-perwakilannya. Dan mereka ketika berpisah, mendapatkan hajatnya, dan keluar dalam keadaan apa? Mendapatkan kebaikan. Sudah mendapatkan solusi, sudah mendapatkan apa yang diminta dari hajatnya. Qala. Kemudian Husain melanjutkan ceritanya. Fasa'altuhu an makhrajihi kaifa yasna'u fihi. Ini tadi kesibukan beliau apa? Di rumahnya. Maka aku bertanya kepada beliau, yaitu ayahku, an makhrajihi, tentang keluarnya Rasulullah. Kaifa kana yasna'u fihi? Bagaimana beliau di dalam kondisi ini, ke dalam kondisi keluar dari rumah? Qala kana Rasulullah sallam yahzinu lisanahu illa fima ya'ni. Dahulu kala Rasulullah sallam apa? Yahzinu. Hizana, apa hizana? Lemari, tempat penyimpanan. Beliau menyimpan lisannya kecuali pada apa yang ada kaitannya. Kada hal yang bermanfaat. Beliau tidak fuduli, gitu ya. Beliau tidak kepo sesuatu yang tidak urusannya, tidak ditanyakan. Sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berbicara. Jadi digambarkan apa? Beliau menyimpan lisannya. Wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum. Beliau mendekati mereka, menyatukan mereka, dan tidak membuat mereka apa? Lari. Yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Beliau menghormati setiap orang terhormat pada suatu kaum dan menjadikan orang-orang mulia ini sebagai apa? Pemimpin mereka. Wa yahdharun nasa wa yahtarisu minhum min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu wa khuluqahu. Dan beliau yahdhar, menjaga jarak, berhati-hati dari manusia, sehingga orang apa? Tidak perlu menyembunyikan tabiat maupun apa? Akhlaknya. Artinya beliau bukan orang yang suka ngorek. Ya. Keadaan seseorang sehingga orang jadi tidak nyaman. Tapi memang beliau menjaga sehingga orang tidak perlu apa menyembunyikan. Wa yatafaqqadu ashabahu. Beliau juga selalu bertanya tentang para sahabatnya, memperhatikan keadaan mereka. Wa yas'alun nasa 'amma finnasi. Dan bertanya kepada orang-orang apa yang sedang terjadi di tengah manusia. Jadi update tentang apa keadaan yang terjadi. Wa yuhassinul hasana wa yuqawwihi. beliau memuji orang-orang yang baik dan mendukungnya. Wa yuqabbihul qabiha wa yuhihi. Dan beliau mengatakan yang jelek-jelek dan mengingatkannya. Jadi bukan orang yang apa? Basa-basi. Yang baik dikatakan baik, didukung. Yang buruk dikatakan buruk dan dilemahkan. Mu'tadilal amri ghaira mukhtalifin. Beliau orang yang urusannya tengah-tengah. Tanpa harus menyelisihi. La yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu. La yaghfulu. Beliau tidak pernah mengabaikan makhafata an yaghfulu aw yamilu. Bukan karena takut mereka melalaikan atau pergi atau menghindar. Tapi memang sikap beliau yang apa selalu perhatian. Likulli halin indahu atadun. Likulli halin indahu atad. Setiap keadaan beliau memiliki apa? Perhatian. La yuqassiru anil haqqi wa la yujawizuhu. Beliau tidak pernah kurang dari kebenaran, tapi juga tidak pernah lebih pas. Alladzina yalunahu minan nasi hiyaruhum. Orang-orang yang datang hadir di sekitar beliau selalu adalah orang-orang terbaik. Afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan. Dan orang paling utama di sisi Rasulullah siapa? Orang yang paling luas nasihatnya. Artinya luas, bisa menerima maupun memberikan nasihat. Wa'adhamuhum indahu manzilatan ahsanuhum wasatan wa mu'azaratan. Dan orang yang paling besar kedudukan di sisinya, di sisi Rasulullah, adalah yang paling apa? Baik dalam membela dan apa sinonimnya membela? Mendukung dan membela beliau. Ini keadaan beliau ketika di luar rumah. Qala fas'altu an majlisihi. Kemudian aku bertanya tentang majlisnya beliau. Faqala, maka berkata bapaknya yaitu Ali radhiyallahu anhu, kana Rasulullah la yakumu wa la yajlisu illa an dzikrin. Disebutkan bahwa Rasulullah itu tidaklah bangkit berdiri dari majlisnya, tidak pula duduk kecuali apa? Berzikir. Baik dengan zikir yang sederhana, memulai majlisnya dengan basmalah, dengan hamdalah, mengakhiri dengan hamdalah. Wa idzan taha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlisu wa ya'muru bidzalika. Dan apabila beliau duduk pada satu kaum, maka beliau duduk di mana majelis tadi apa selesai. Artinya ketika orang kumpul sudah orang banyak, beliau duduk di mana? Ya, paling belakang. Memang dapatnya paling belakang, duduk paling belakang. Dan memerintahkan demikian. Jadi kalau kita hadir di sebuah majelis, ya kita duduk di tempat yang memang masih tersedia. Kecuali, dan ini memang kekurangan yang terjadi di negeri kita. Apa itu? Seringkali tempat depan yang masih longgar malah dibiarkan kosong, sehingga membuat orang yang belakangan datang melihat tempat kosong di depan, dia harus apa? Melangkai pundak orang. Nah, sebenarnya orang yang datang awal harusnya memenuhi apa? Shof yang pertama dulu. Maka ini dipahami, dan di sini bentuk apa? Kerendahan hati beliau. Tidak kemudian karena beliau pemimpin ngalih-ngalih mikir-mikir. Anda, memang orang semua sudah duduk. Dia duduk di mana? Ujung dari majelis tersebut. Yu'ti kulla julasaihi binasibihi. Memberikan untuk setiap teman duduk beliau bagiannya. Artinya hak-hak mereka. La yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Beliau tidak menganggap seorang pun dari teman duduknya, para sahabatnya, bahwa beliau lebih mulia dari darinya. Atau tidak pula dari orang yang duduk ini, bahwa ini lebih mulia dari yang lainnya. Tidak. Ini tidak bertentangan dengan apa? Ketika beliau memperlakukan orang yang utama dengan keutamaan mereka, tidak. Ketika mereka sudah duduk bersama, diperlakukannya apa? Sama. Bahwa orang yang datang lebih dahulu mendapatkan tempat di depan, iya, tempat di depan, meskipun bukan orang yang paling utama. Seakan mereka kedudukannya apa? Sama. Man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarifu munsarifa anhu huwal munsarifu anhu. Barang siapa duduk ngobrol dengan beliau untuk suatu keperluan, beliau bersikap sabar sampai dialah, yaitu maksudnya siapa yang ngajak beliau bicara, yang berpaling darinya. Jadi beliau kalau ada orang ngajak ngobrol, tidak kemudian apa? Diusir. Enggak pernah. Sampai orang itu yang apa? Selesai dari hajatnya kemudian berpaling. Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha. Aw bi maisurin minal qawli. Dan barang siapa meminta satu hajat, maka beliau tidaklah memberikan kecuali apa yang diminta. Bahkan seringkali beliau memberikan apa? Lebih. Insyaallah tidak asing kisah apa? Orang yang meminta kambing kepada Rasulullah, diberi apa? Satu lembah. Langsung dia pulang ke kaumnya mengatakan apa? Aslimu, masuk ke Islam. Saya datang dari seseorang yang tidak takut apa? Kefakiran. Masya Allah, ngasih gak tanggung-tanggung. Kambing, bukan satu dua, bukan cuma apa? Satu pickup. Satu lembah, kasihkan. Nabi Subhanallah. Ini cara-cara dakwah Rasulullah SAW. Atau kalau beliau tidak punya, membalasnya dengan apa? Ucapan yang baik. Kalau tidak bisa memberikan sesuai dengan yang dibutuhkan, beliau menjawab dengan jawaban yang baik. Qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu. Dan kadangkala mencukupi manusia apa? Kelapangan dan akhlak beliau. Nanti ketika mereka tidak mendapatkan hajatnya atau manusia secara umum, itu sudah puas bertemu dengan Rasulullah SAW dari apa? Kelapangan yang beliau berikan dan akhlaknya. Sara lahum. Sara lahum aban wa saru indahu fil haqqi sawa. Seakan-akan beliau itu jadi bapak untuk mereka semua, dan mereka di sisi beliau apa? Dalam kedudukan yang sama. Ahlan wa marhaban Said Sulaiman. Majlisuhu majlisu ilmin wa hilmin wa hayain wa amanatin wa sabrin. Majlisnya, majlis beliau apa? Majlis ilmu. Hilm, bagaimana bersikap menahan diri. Haya, penuh rasa malu. Amanah, sabar. Nah, ini hal yang perlu kita berkaca diri. Ketika kita duduk bersama, istilah sekarang apa, ngopi bareng dan sebagainya, maka perlu diperhatikan. Jangan sampai obrolan keluar dari batasnya. Rasa malu menjadi hilang, gitu ya. Ilmu tidak diterapkan dan sebagainya. La turfa'u fihi al-aswat. Tidak pernah di majelisnya Rasulullah sampai diangkat apa suara. Tidak pernah ngomongnya keras-keras, tawanya terbahak. Wala tu'banu fihi al-huramu. Dan tidak pernah diungkapkan, dibuka tentang apa, dicela hal-hal yang haram. Kehormatan manusia tidak pernah dirusak. Wala tusna falatatuhu muta'adilina. Bal kanu yatafadaluna fihi bittaqwa. Dan mereka saling apa, menghormati satu dengan yang lain. Yang membedakan satu dengan yang lainnya, keutamaan satu dengan yang lain, diukur dengan apa? Ketakwaan. Mutawadhi'ina yuwakkiruna fihil kabira wa yarhamuna fihil saghira. Mereka saling bertawadhu, saling apa, rendah hati, saling menghormati. Dihormati orang-orang yang tua dan disayangi orang-orang yang muda. Nah, ini kemudian apa, hal yang perlu kita koreksi. Bullying, gitu ya. Ini yang kadang terjadi pada majelis-majelis kita. Dan kadang terjadi kepada yang lebih senior, kepada yang lebih sepuh, gitu ya. Kemudian tidak menunjukkan rasa kasih sayang kepada yang lebih muda. Sehingga kadang disayangkan guyonan itu apa? Kebablasan. Padahal kita diajarkan untuk apa? Menghormati yang lebih tua. Kalau tidak salah sampai Abdul Razak menulis buku tersendiri tentang hukukul kibar. Hak-haknya orang yang lebih senior, lebih tua. Ini mungkin karena beliau juga melihat fenomena ini. Bahwa ketika kita punya prinsip tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya, tidak melebihkan satu dengan yang lainnya, Kemudian apakah kebablasan? Tidak punya sikap hormat kepada yang lebih tua. Tidak punya sikap kasih sayang kepada yang lebih muda. Dan fenomena ini kita lihat ada di antara kita. Yang kita perlu saling mengingatkan. Gitu ya. Keadaan yang tidak tepat ini. Wa yu'thiruna dzal hajati wa yahfazuna al-ghariba. Mereka mendahulukan orang-orang yang punya hajat. Dan mereka menjaga orang asing. Artinya orang asing pun tetap apa? Dihormati, dibantu, dan diberikan apa yang diperlukan. Subhanallah. Ini gambaran singkat tentang apa? Keseharian Rasulullah SAW. Di rumahnya, ketika beliau keluar, ketika beliau di majlisnya. Maka semoga kita bisa mengambil apa bagian-bagian dari keseharian beliau ini dan kita terapkan sedikit demi sedikit dalam keseharian kita sehingga kita benar-benar layak untuk dikatakan sebagai umatnya. Allah Ta'ala alam, ini dua hadis yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akan mengadakan polling gitu ya. Nanti di apa? Tolong diisi. Karena santri alhamdulillah sudah mulai masuk. Mungkin saya pagi ini juga akan terlibat dalam pengajaran dengan santri. Mungkin kajian kita akan kita rubah apakah lebih siang gitu ya. Mungkin jam 7, jam 8 atau siang sekalian jam 1 atau mungkin sore jam 4. Atau mungkin malam jam 8. Tolong mana nanti yang lebih ideal. Gitu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.